tahun berlalu, hati menunggu orang yang sama, kisah yang lama. Waktu bergerak, tapi kau tidak, masih berhenti. Ia kembali, ku sadar ku pemeran pengganti, tak pernah benar berada di hati. Biarlah, biar aku bertahan, mungkin esok rasamu sungguhan. Aku memandang, kau memandangnya, masih menanti.